لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad menyambung tentang sedikit perbedaan pendapat antara para ulama apakah kota Makkah ditaklukkan dengan peperangan atau dengan perdamaian. Maka sebagaimana disebutkan bahwa mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa Fathu Makkah ditaklukkan dengan peperangan dengan berbagai macam dalil, barakallahu fikum, hujjah-hujjah. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dari perkara yang mengganjal tentang apakah itu maka ditaklukkan dengan peperangan atau tidak, sudah dijawab, barakallahu fikum, tentang masalah urusan tanah, karena mereka sangat menitikberatkan pertanyaan masalah urusan tanah Makkah. Barakallahu fikum. Di pertemuan yang lalu sudah dijawab, barakallahu fikum, bahwa kesimpulannya tanah itu tidaklah termasuk ghanimah, tapi masuk kepada kebijakan, barakallahu fikum, kewenangan panglima atau amir. Apakah akan dibagi-bagi untuk pasukan perang atau diwakafkan semuanya, atau sebagian dibagi-bagi dan sebagiannya diwakafkan, dan semuanya telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Fa in qila faqad mana'tumul ijarata wa jawaztumul bai'a. Kalau ada yang bertanya, kalian tidak memperbolehkan ijarah, menyewakan rumah. Wa jawaztumul bai'a, sementara kalian membolehkan jual beli. Fahal lihada nadhirun fi syari'ah, apakah hal yang seperti ini ada contohnya dalam syariat kita? Wal ma'hulu bi syari'ati anna al-ijarata awsa' min al-bay'. Sementara yang kita ketahui dari syariat kita ini bahwa ijarah, sewa menyewa itu lebih luas daripada sekedar jual beli. Faqad yamtani'ul bay' wa tajuzul ijarah. Boleh jadi, karena boleh jadi tidak boleh jual beli, tapi boleh disewakan, sewa menyewa. Kal waqf wal hur, seperti waqf wal hur, wakaf dan kebebasan. Fa amal aksu fala ahdalana bihi, adapun kebalikannya maka tidak ada yang kita ketahui. Itu pertanyaannya. Qila, maka dijawab, kullu wahidin minal bai'i wal ijarati aqdun mustaqilun ghairu mustalzimun lil akhar fi jawazihi wa imtina'ihi. Jawabannya bahwa setiap dari dua keadaan ini, apakah jual beli atau sewa menyewa, itu memiliki akad tersendiri, tidak melazimkan yang lainnya pada boleh dan tidak bolehnya. Kalau jual beli ya jual beli, kalau sewa menyewa ya sewa menyewa, memiliki hukum tersendiri. Wa mawridu maha mukhtalaf, barakallahu bikum, dan kondisinya berbeda. Wa ahkamu mukhtalifah, hukumnya juga berbeda. Wa innama jazal bai'u li'annahu waridun 'ala al-mahall alladhi kana al-bai'u akhassa bihi min ghairihi. Wa innama jazal bai' dan dibolehkan jual beli rumah yang ada di tanah kota Makkah. Kita masih di pembahasan rumah yang ada di tanah kota Makkah ini yang telah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inma jaza al-bai'u li'annahu waridun 'ala al-mahall alladhi kana al-bai'u akhassa bihi min ghairihi. Dibolehkannya jual beli karena warid 'ala al-mahall, li'annahu waridun 'ala al-mahall, karena pembahasannya adalah rumah tempat tinggal alladhi kana al-bai'u akhassa bihi, yang si penjualnya memang lebih berhak untuk itu daripada yang lainnya. Wa huwa al-bina wa amal ijaratu fa innama taridu 'ala al-manfa'ah. Adapun menyewakan, ini pembahasannya adalah kemanfaatan. Wa hiya mushtarakah. Dan inilah ada kebutuhan atau hak bersama. Wa lis-sabiq ilaiha haqqul at-taqaddumi duna al-mu'awadhah. Wa lis-sabiq, dan siapa yang lebih dahulu ke sana mendudukinya, maka dia lebih berhak. Barakallahu bikum. Wa lis-sabiq ilaiha haqqut taqaddum duna al-mu'awadhah, tanpa harus menyewakan ke orang lain. Falihada ajazna al-bai'a duna al-ijarah. Oleh karena itu, kami bolehkan jual beli rumah tanpa menyewakannya. Fa in abaitum illa an-nadhir, kalau kalian tidak mau menerima ini kecuali harus ada contohnya dalam syariat kita. Kila, maka dijawab, hadzal maka al-mukatab yajuzu li sayyidihi bai'uhu. Kita ambil contoh. Mukatab itu artinya budak yang telah dilakukan perjanjian dengannya untuk membebaskan diri dengan menyerahkan sejumlah uang. Namanya mukatab. Yani budak melakukan perjanjian dengan tuannya untuk dia membayar sejumlah uang secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. Begitu selesai pembayaran, maka selesailah sudah dia dari perbudakannya, mukatab. Kita lihat kembali. Baik. Hadha al-mukatab yajuzu li sayyidihi bai'uhu. Boleh bagi sang tuan untuk menjualnya. Padahal dia sudah mukatab. Saya memiliki budak. Saya telah melakukan perjanjian dengan budak saya bahwa ketika dia telah melunasi sejumlah uang yang disepakati dengan tahapan-tahapan dari beberapa kali pembayaran, selesai lunas maka dia bubar. Dia merdeka secara otomatis. Tapi sebelum dia melunasinya, dia masih tetap budak saya. Dan saya sebagai tuan berhak untuk menjualnya. Ini permasalahannya. Baik. Hadal mukatab yajuzu li sayyidi bai'uhu. Mukatab ini boleh bagi tuannya untuk menjualnya. Wa yasiru mukataban inda mushtarihi. Dan tetap dia menjadi mukatab bagi orang yang membelinya. Wa la yajuzu ijaratuhu. Boleh saya menjualnya, tapi saya tidak boleh menyewakannya. Kenapa? Karena mukatab tadi sudah tersibukkan dia dengan perjanjian tadi. Barakallahu alaikum. Sudah sibukkan dengan perjanjian untuk dibebaskan. Tidak boleh saya lagi saya sewakan dia. Barakallahu alaikum. Idhiha ibtalu manafi'ihi wa aksabihi allati malakaha bi'aqdil kitabah. Kenapa ketika begitu saya sewakan ke orang lain, berarti apa? Kesempatannya untuk membebaskan diri. Kan begitu saya mengatakan kepada budak saya, kau ketika engkau membebaskan diri, ketika engkau membayar sejumlah uang secara bertahap, maka engkau akan merdeka. Tentunya waktu-waktunya dia akan pakai kesana kemari untuk cari duit. Kan demikian. Waktunya bukan lagi untuk saya, tapi dia cari duit entah kemana-mana. Dia cari duit. Sehingga begitu dia dapat duit, langsung dia setor. Saya pergi lagi cari duit, dapat store lagi. Nah, kalau saya sewakan ini budak ke orang lain untuk dipekerjakan, ya uangnya untuk saya akhirnya. Dan budak tidak lagi memiliki kesempatan untuk mencari duit yang dengannya dia bebas, dia membebaskan dirinya. Paham barakallahu fikum. Ini. Kalau sekalian saya jual, mukatabahnya tadi pindah ke sana dalam kondisi sama statusnya mukatab. Wallahul musta'an. Ya, masih tetap statusnya budak. Nah, sesuai dengan kesepakatannya. Tetap, ini dikatakan ini budak-budak saya bukan lagi budak asli 100%. Saya katanya nyatakan bahwa dia ini budak-budak sudah mukatab. Kalau engkau mau membelinya, maka silahkan membelinya. Tinggal berapa-berapa. Barakallahu fiik, dia nanti bayar ke tuan yang sana, tuan barunya. Walhasil barakallahu fiik. Kita kembali ke pembahasan kita. Ini cuma semacam sekadar contoh. Boleh menjual tapi tidak boleh menyewakan. Barakallahu fiik. Kapan saya sewakan, maka gugur sudah tugasnya dia untuk membayar atau membebaskan dirinya. Wallahu a'lam. Ala annahu la yamna'ul bai', tidak boleh disewakan tapi tidak dilarang untuk menjualnya. Wa in kanat manafi'u ardiha wa riba'uha mushtaraka bainal muslimin fa innaha takunu 'indal mushtari kadzalika mushtarakatan al manfa'ah. Ala annal yam ala annahu la yamna'ul bai', wa in kana manafi'u ardiha. Kita kembali ke kota Makkah, tanahnya. Kita membahas tentang masalah tanah. Manafi'u ardiha wa riba'iha, kemanfaatan tanahnya dan rumahnya, mustarakah bainal muslimin, mustarakah bainal muslimin, dimiliki haknya oleh seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Fa innaha takunu 'indal mushtari kadzalika mustarakah al manfa'ah. Fa innaha takunu 'indal mushtari, demikian juga bagi orang yang membelinya, tetap tanah itu tanah musyarakah. Inihtaja sakan wa inistazna askana kama kanat indal ba'id. Kalau dia memang butuh dia tempat tinggal itu. Wa inistazna askana kama kanat indal ba'id. Kalau dia sudah tidak butuh lagi, dia biarkan orang lain untuk menempatinya sebagaimana di tangan penjual kemarin. Falaysa bi bai'ihi ibtalu ishtirakil muslimina fi hadhil manfa'ah. Maka falaysa bi bai'iha, maka bukan dengan jual beli tadi batal keberhakan seluruh kaum muslimin untuk memanfaatkannya. Kama annahu laysa bi bai'il mukatabi ibtalu mulkihi limanafi'ihi allati malakaha bi aqdil mukatabah. Sebagaimana tadi, barakallahu fikum, budak yang dijual belikan tadi, begitu dijual tetap dia kondisinya mukatabah, dia berhak untuk membebaskan dirinya. Wa nadiru hadza jawazu bai' ardil kharaj allati waqafaha Umar radhiyallahu anhu ala sahih allati istaqarra al halu alaihi min amalil ummati qadiman wa haditha. Yang serupa dengan ini juga jawazu bai' ardil kharaj allati waqafaha Umar, bolehnya menjual tanah kharaj. Barakallahu allati waqafaha Umar, yang telah diwakafkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu ala as-sahih alladhi istaqarra al-halu alayhi min amali al-ummati qadiman wa haditha. Fa inha tantaqilu ila al-mushtari kharajiyatun kama kana 'inda al-ba'i'. Wa nadhiru hadha jawazu matni jawaz bai ardil kharaj. Dibebankan barakallahu fikum tanah yang diwakafkan, dikeluarkan tetap oleh barakallahu fikum. Ini tanah yang sudah diwakafkan. Saya boleh membelinya ke si pemilik pertama. Tapi dengan catatan saya tetap membayar apa? Kharajnya, Barakallahu fikum. Hasilnya, hasilnya kepada pemerintah kaum muslimin pada saat itu. Saya membelinya dari si fulan, begitu saya berhasil, saya tetap memberikan apa? Memberikan hasil panenannya ke Baitul Malil Muslimin, karena itu wakaf. Barakallahu fikum. Fa inna hadan takiru ila al-mushtari kharajiyah kama kana 'inda al-ba'i wa hatta al-muqatil innama huwa bi kharajiha. Barakallahu fikum. Wa huwa la yubtilu bil bay'. Barakallahu fikum. Dan kharaj ini yakni bayarannya tidak akan batal dengan jual beli. Tanah itu hanya berpindah tangan dan tetap diberikan sewanya ke Baitul Malil Muslimin. Waqad ittafaqatil ummah ala annaha turas. Fa in kana butlanu bai'iha li kauniha waqfan, kalau dibatalkan jual belinya karena wakaf, maka dalika yang bagi antakuna waqfiyatuha mubtilan li mirathiha. Waqad nasa Ahmad ala jawazi ja'liha sadaqatan fil nikah. فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث والهبه جاز البيع فيها قياسا وعمرا وفقها والله اعلم. Artinya boleh diperjualbelikan tetap, baik. Boleh diperjualbelikan tetap. Tapi tetap bayarannya kepada barakallahu fikum pemerintah kaum muslimin. Ini sebagai contoh saja. Fasulun fa'inkana maka fa'inkanat maka kat futihat anwa. Kita kembali ke pasal baru. Fa'inkanat maka kat futihat anwa. Fahal yudrawul kharaju ala mazari'iha kasair ardil anwa. Wahal yajuzu lakum an taf'alu dhalika amla. Fa'inkana maka kat futihat anwa. Kalau memang maka ditaklukkan dengan peperangan. Fahal yudrawul kharaju ala mazari'iha. Apakah tetap ditagi? Barakallahu fikum, ditagi kharaj. Kharaj itu sewa. Barakallahu fikum, atau hasil panenan. Barakallahu fikum. Hal yudrabul kharaju ala muzariha kasair adil anwah, sama seperti daerah atau tanah-tanah yang ditaklukkan. Seperti misalnya Khaybar. Khaybar ditaklukkan. Tapi tidak digarap oleh kaum muslimin karena kaum muslimin masih sibuk dengan peperangan dan perluasan wilayah, pengembangan dakwah. Sehingga yang mengelolanya adalah orang-orang Yahudi. Maka ketika Yahudi mengolahnya, maka mereka diperintahkan untuk mengelolanya dan memberikan separuh dari hasil panenan. Barakallahu fikum. Wa hal yajuzu lakum an taf'alu dhalika am la? Bolehkah kalian melakukan atau tidak? Qila fi hadhihi al-mas'alah qawlan li ashabil anwah. Jadi masalah ini ada dua perbedaan pendapat di antara para ulama yang mengatakan bolehnya atau tidak bolehnya. Pendapat yang mengatakan bahwa maka ditaklukkan secara perang. Ini tanah yang ada, apakah boleh diambil daripadanya upeti kalau bahasanya dari sewa atau enggak? Dua perbedaan pendapat. Ahaduhuma al-mansur alladhi la yajuzu al-qawlu bi ghairihi annahu la kharaja ala muzariha wa in futihat anwa. Nas al-mansur alladhi la yajuzu al-qawlu bi ghairihi. Yang tidak boleh kita berpendapat selain ini. Annahu la kharaja ala muzariha wa in futihat anwa. Bahwa tidak ada bayaran atau sewa atau apa bagi orang-orang yang mengelolanya. Fa innaha ajal wa adami an yudraba 'alayha al-kharaj. Barakallahu bikum. La syama wal kharaju huwa jizyatul ardh. Inna ajal wa'adam, karena kota Makkah lebih mulia, lebih agung, daripada ditetapkan atasnya upeti atau bayaran atau sewa. La siyama al-kharaju huwa jizyatul ardi. Apalagi kharaj itu artinya sewa atau jizyah upeti yang diambil dari tanah. Wa huwa al-ardi kal jizyati ala ru'us. Wa huwa al-ardi kal jizyati ala ru'us. Kalau tanah itu ya kharaj namanya. Kalau setiap kepala, ini setiap orang, itu namanya jizya, upeti. Apakah harus diambil upetinya? Tapi kalau orang-orang, setiap orang diambil upetinya, namanya jizya. Kalau tanah namanya kharaj. Waharramar rabbu ajalla. Qadran wa akbara min antudraba alihi jizya. Allah SWT mengharamkan untuk ditetapkan atas kota Makkah, upeti. Tanah kota Makkah upeti atau bayaran-bayaran atasnya. Wa Makkah bifathiha adat ila ma wada'ah Allahu alaihi min kauniha haraman amina. Dan kota Makkah kembali ke haramannya karena tanah haram, kota Makkah tanah haram. Barakallahu fikum. Haram artinya haram melakukan beberapa perkara yang di luar tanah itu boleh-boleh saja kita melakukannya. Barakallahu fikum. Peperangan, barakallahu fikum, berburu dan yang lainnya. Taib. Apalagi setelah kejadian itu tanah Makkah kembali menjadi tanah haram. Taib. Adat ila ma wada'ahallahu alaihi min kauniha harama. Haraman aminan yashtariku fihi ahlul Islam. Yang semua kaum muslimin bersekutu sepakat tentang kemanfaatannya. Itu huwa maudi'u manasikihim, karena Makkah itu adalah tempat mereka melakukan manasik haji dan umrah. Wa muta'abbiduhum wa qiblatu ahli al-ardh, dan tempat mereka melakukan ibadah dan kiblatnya seluruh penduduk dunia. Jadi tidak boleh diambil daripadanya apa? Upeti. Sewa. Wasani yang kedua, wa huwa qawlu ba'dil ashabi Ahmad anna ala mazari'iha al-kharaj. Muzari'iha. Sebagian murid-muridnya Imam Ahmad, pengikutnya, bahwa orang yang mengelola tanah kota Makkah tetap harus ada upetinya. Kama huwa ala mazari ghairiha min ardil ghazwan al-anwa. Sama seperti tanah-tanah yang lain yang ditaklukkan oleh kaum muslimin secara perang. Wa hadha fasirun mukhalifun li nasi Ahmad rahimahullahu taala wa madhhabihi. Pendapat ini ya keliru, menyelisihi nasnya Imam Ahmad dan madhabnya. Walifi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidina min ba'dihi radhiyallahu anhum fala iltifata ilaihi. Demikian juga perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ir rasyidin setelahnya, bahwa tanah Makkah tidak bisa diambil upetinya. Barakallahu bikum. Dan tidak perlu kita tengok dengan pendapat yang kedua tadi. Wa kepada banu Abana taib wa qad bana ba'dul ashabi tahrima bai'i riba'i Makkah ala kauniha futihat anwa. Wa hadha bina'an taib wa hadha bina'un ghairu sahih. Fa inna masakin ardil anwa tuba'u qawlan wahida. Fa tahara batlan hadzal bina' wallahu alam. Waqad bana ba'du ashabi tahrimi bai'i riba'i Makkata taib ala kuniha futihat anwa. Wa hadha bina'un ghairu sahih. Bana ba'du ashabi tahrimi taib. Di pendapat orang yang mengatakan bahwa tanah Makkah ditaklukkan dengan peperangan, mereka mengatakan, sebagian mengatakan tentang haramnya jual beli rumah. Kata Syekh rahimahullahu taala wal imam, hada bina'un ghairu sahih. Ini pendapat yang tidak benar, karena masakinu ardi anwa tuba'u qawlan wahida. Masakin ya tempat-tempat tinggal, tanah yang ditaklukkan secara peperangan boleh dijual. Ini pendapat seluruh para ulama. Fatahara butlanu hadzal bina, maka jelaslah kesalahan dan kekeliruan pendapat ini, wallahu a'lam. Faedah berikutnya wa fiha minal fawaid ta'yinu qatlis sabbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna qatlahu haddun la budda min istifaihi. Ditentukan dan ditetapkannya hukum mati atas siapapun yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum syariat. Siapa yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukum penggal atasnya. Wa anna qatlahu haddun, dan membunuh orang yang mencela Rasulullah adalah dibunuh secara had, la budda min istifai, harus ditegakkan. Pokoknya siapapun yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukum yang berlaku si pencela terus harus dipenggal lehernya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'ammin Muqis ibn Subabah wa ibn Khatal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan rasa aman atau tidak memberikan perlindungan kepada Muqis ibn Subabah dan ibn Khatal. Dua orang ini wal jariyataini allatini kanata tughniyani bihijaihi. Baik. Dan dua perempuan penyanyi yang senantiasa menjelek-jelekkan dan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat orang, dua laki-laki, Makis bin Subaba dengan Ibnu Khatal, dan dua jariah yang senantiasa mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma anna nisa ahli al-harbi la yuqtalna kama la tuqtalu ad-durriyah. Padahal perempuan ahlul harb tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, sebagaimana anak kecil juga tidak boleh dibunuh dalam peperangan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Kenapa? Karena bukan masalah peperangannya, tapi karena apa? Mereka adalah para pencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala amara bi qatli hatain jariyatain. Rasulullah memerintahkan untuk memenggal dua perempuan ini. Karena dua perempuan yang senantiasa menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadara dama ummi waladil a'ma lamma qatalaha sayyiduha li ajli sabbihan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadara umma waladil a'ma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggugurkan darahnya ummu waladil a'ma. Barakallahu fiik. Lamma qatalaha sayyiduha li ajli sabbihan. Barakallahu fikum. Ketika tuannya membunuh budak ini, barakallahu fikum, karena dia menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang tuan membunuh budaknya gara-gara budak ini menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang tuan ini dibebaskan dari apa? Dari pembunuhan. Barakallahu fikum. Karena hukum yang berlaku pada hakikatnya terhadap para penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memang harus dibunuh. Masya Allah, tabarakallah. Wa qatala Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi wa qala man li Ka'b, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membunuh Ka'b al-Ashraf. Atau wa qutila Ka'b bin Ashraf al-Yahudi wa qala man li Ka'b fa innahu qad aada Allah wa rasulahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa gerangan yang bisa membunuh Ka'b bin Ashraf, karena sungguh dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Wa kana yasubbuhu. Ini Ka'b bin Ashraf al-Yahudi senantiasa mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ijma'u min al-khulafa'ir rasyidin wa la yu'lamu lahum di sahabati mukhalif. Ini disepakati oleh para ulama ar-rasyid, para khulafa ar-rasyidun, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, bahwa siapapun yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hukumnya penggal leher. Fa inna Siddiq radhiyallahu anhu qala li Abi Barzah al-Aslami wa qad hamma bi qatli man sabbahu lam yakun hadha li ahadin ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Sidiq radhiyallahu ta'ala qala li Abi Barzah al-Aslami wa qad hamma bi qatli man sabbahu. Dan berkata As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala kepada Abu Barzah al-Aslami sementara waqad hamma bi qatli man sabbahu, sementara Abu Bakar sudah bersiap untuk membunuh orang yang mencelanya, mencela Abu Bakar. Lam yakun hadza, beliau mengatakan lam yakun hadza li ahadin ghairi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwa hukum yang seperti ini tidaklah pantas kecuali hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani siapa yang mencela Rasulullah dia dipenggal. Wa marra Umar radhiyallahu anhu bi rahibin faqila lahu hadza yasubbu Rasulullah faqala law sami'tuhu laqataltu. Inna lam nu'tihim ad-dimmata ala ay yusubbu nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu bi rahib, suatu saat Umar melewati seorang rahib, ini pendeta yang banyak beribadah. Faqila lahu hadza yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang ini, rahib ini, dulunya dia pernah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala law sami'tuhu laqataltuhu, seandainya aku sendiri yang mendengarnya, niscaya aku akan penggal lehernya. Inna lam nu'tihim dimmata ala an yasubbu nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kita tidak akan pernah memberikan perlindungan kepada mereka yang mencela Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini poin lain ya. Ini poin tentang masalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya itu masalah tanah. Wala raiba annal muharabah bisabbi nabiyina a'lamu adiyatan wa nikayatan lana min al muharabati bid-din wa man'i diyari jizyatin fis sunti jizyatin fis sanah fa kaifa yunqadu ahduhu wa yuqtalu bidhalika duna sabt wa aina nisbatun limafsadati man'ihi dinaran fis sunnah ila mafsadati man'i mujaharatihi bisabbi nabina akbahu sabbin ala ru'usil ashad bal la nisbata li mafsadati muharabatihi bil yadi ila mafsadati muharabatihi bisabb wala raiba al muharabata bisabbi bainana a'zam. Kita tidak ragukan lagi bahwa peperangan yang terjadi gara-gara mereka mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar, lebih besar gangguannya, kejelekannya terhadap kita daripada mereka memerangi kita dengan tangannya. Mereka memerangi kita dengan tangan dan mereka memerangi kita dengan menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik, bahayanya lebih besar ini, menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man'i dinari jizyatin bis sunnah. Barakallahu'alaikum. Demikian juga mereka tidak membayar jizyah. Ini kesalahan. Mereka menyerang kaum muslimin, mereka tidak membayar jizyah dan atau mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling berat kesalahan mereka semuanya ini adalah apa? Mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yunqasu ahduhu wa yuqtalu bidzalika duna syab? Bagaimana bisa orang yang menyerang kita tidak kita serang pula? Orang yang tidak membayar jizyah kemudian kita tidak serang? Baik. Kemudian ada orang yang mencela Rasulullah kemudian kita tidak menyerangnya? Kita tidak memeranginya? Sungguh sangat tidak adil, barakallahu fikum. Wa yunisbatin limafsadati man'ihi dinaran fi sanati ila mafsadati man'i mujaharatihi bisabbi nabina akbahu sabbin ala ru'usil ashab. Mana yang lebih fatal? Mereka tidak membayar jizyah atau mereka mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang-orang? Bala nisbata limafsadati muharabatihi bil yadi ila mafsadati muharabatihi bisabb. Bahkan perbandingannya tidak bisa dibandingkan. Bahkan mereka memerangi kaum muslimin dengan tangan-tangan mereka lebih ringan keadaannya ketimbang mereka mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aula man intaqala bihi ahduhu wa amanuhu sabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali, yang paling besar yang bisa menggugurkan perjanjian, membatalkan perjanjian damai adalah ketika mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya begini ceritanya. Kaum muslimin melakukan perjanjian damai dengan apa? Orang musyrikin, orang kafir secara umum, untuk tidak saling memerangi. Perjanjian ini akan batal ketika mereka mulai menyerang. Barakallahu fikum. Ketika mereka tidak mau bayar jizyah dan ketika mereka mencela Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu mereka mencela berarti perjanjian batal. Pada saat itu boleh mereka untuk diserang dan diperangi. Faula ma intaqadha bihi ahduhu wa amanuhu sabbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yantaqidu ahduhu bi syai'in a'dha minhu illa tayyib sabbul khaliqi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada lebih baru daripada ini kecuali mereka mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hadha mahdhul qiyas wa muqtada an-nusus, ini adalah betul-betul qiyas dan muqtada an-nusus yang ditunjukkan oleh nas wa ijma'ul khulafa'ir rasyidin dan kesepakatan para khulafa'ur rasyidin radhiyallahu anhu ala hadhihi masalah aktsaru min 40 dalila. Untuk masalah ini lebih dari 40 dalil yang menunjukkan tentang siapa yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dipenggal lehernya. Barakallahu fiik. Kalau dalam kondisi ada perjanjian, maka perjanjian batal. Barakallahu fiik. Ya, ini haknya pemerintah. Pemerintah yang harus bergerak dalam masalah ini. Barakallahu fiik. Harus ada pemerintah yang harus bergerak dalam masalah ini. Dan mereka yang bertanggung jawab. Oke. Karena ini had. Hukum had. Yang melaksanakannya dan menegakkannya adalah pemerintah kaum muslimin. Dia yang dituntut nanti, kenapa engkau biarkan orang-orang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau tidak tangkap mereka? Kenapa tidak engkau hukum mereka? Barakallahu fikum. Karena ini hukum had, maka yang menegakkannya adalah pemerintah kaum muslimin. Dengan cara yang mereka bisa lakukan. Kalau misalnya mereka lari ini para pencela di negara lain misalnya. Baik. Ya ini urusan ya pemerintah, bagaimana caranya? Wallahu a'lam. إلى هنا سبحانه وتعالى إن شاء الله.